Bagaimana kisah Ali bisa menikahi Fatimah? Masya Allah. Putri yang paling cintai Rasulullah SAW. Pernah Fatimah itu dilamar oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata Rasulullah SAW? Innaha saghira. Fatimah itu kecil. Enggak pas buat engkau. Antum kalau ngelamar anaknya orang, mertua ngomong, aduh dia masih kecil. Antum jangan ngomong, saya tunggu pak. Antum itu ditolak artinya ketika dia omongin masih kecil berarti antum ditolak. Dan ditolak Abu Bakar Siddiq. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada salah satu kerabatnya Aliya. Ada perempuan maulah. Dia bekas budak yang dibebaskan, dia ngomong. Ali, kau tahu enggak? Inna Fatimah tukhtab. Fatimah itu sudah dilamar, ada yang ngelamar dia, kata dia. Ya terus? Tapi enggak diterima. Kau coba ngelamar dia. Aduh, aku ngelamar Fatimah. Punya apa aku? Miskin, Ali bin Abi Thalib. Mahar apa yang aku akan berikan kepada putri Rasulullah SAW, putri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Ya, kau cobalah terus dikompori ya. Sama tuh perempuan, akhirnya Ali berangkat. Datang ke Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Ali duduk ditanya sama Rasulullah SAW. Alakah hajah? Ali, kau ada perlu? Tak bisa ngomong. Itu bayangkan gimana. Mau ngelamar ini jemaah. Ali, kata Ali. Gak keluar suara satupun dari mulutku. Nabi tanya lagi. Alakah? Ali, kau ada perlu gak? Bengong si Ali. Sampai ketika, kok ada perlu gak Ali? Gak bisa jawab. La'allaka takhtubu Fatimah. Kau mungkin datang ngelamar Fatimah. Iya Rasulullah SAW. Ya udah. Nabi yang buka. Iya. Baik. Kau punya apa? Orang kalau nikah harus ada maharnya. Gak punya apa Rasulullah SAW kata dia. Aina dir'ukal hutamiyah. Mana baju perangmu? Yang disebut dirhutomiyah. Kata Rasulullah, ada Rasulullah SAW. Tapi itu harganya cuma 400 dirham. Mana pantas buat putrimu? Kata Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, aku kawinkan engkau dengan mahar dirukal hutomiyah. Di tempat itu dikawinkan Ali bin Abi Thalib. Selesai. Masya Allah. Tapi orang kalau mau nikah kan harus walimah. Ali gak punya duit. Mau walimah dari mana dia? Akhirnya tuh baju besinya diserahkan kepada Fatimah sebagai maharnya. Ya ada sahabat-sahabat Ansor yang bantu Ali, satu ekor kambing, satu apa. Dan Ali akhirnya berusaha untuk cari tambahan duit. Orang mau kawin itu butuh modal, jemaah. Bukan cuma modal apa bonek, bondol nekat. Enggak, Ali tahu. Dia butuh modal. Makanya akhirnya dia dikasih sama Nabi satu ekor onta yang sudah tua. Dan dia mendapatkan satu ekor onta tua ketika perang Badar. Jadi dia punya dua ekor onta tua yang biasanya digunakan untuk ngangkut barang-barang lah. Akhirnya dia bekerja sama dengan salah seorang di Medina itu untuk cari idkhir. Rumput idkhir. Rumput itu yang biasa digunakan untuk ya untuk atapnya rumah ya, seperti itu. Berangkatlah Ali dengan dua ekor ontanya. Diparkir ontanya di depan rumahnya orang Ansor. Ali berangkat cari. Ketika Ali sudah dapat banyak, ternyata di dalam rumah itu ada Hamzah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hamzah lagi mabuk jamaah. Itu pada tahun kedua setelah perang Badar. Jadi Homer belum diharamkan. Ya biasa ada biduannya yang sedang nyanyi-nyanyi. Mereka pesta miras di sana. Sebelum diharamkan gak masalah. Si penyanyinya ini melihat ada dua ekor onta di depan sana. Maka Hamzah dikomporin. Supaya Hamzah menyembelih dua ekor onta itu. Bangun Hamzah. Dia keluarkan pedangnya. Diputus. Punuknya onta ini. Dua. Ya orang mabuk. Kemudian jantungnya, hatinya onta itu diambil sama Hamzah. Oh dia dibawa ke dalam. Ali udah bawa idkhir, lihat darah berceceran ontanya sudah mati, nangis Ali. Kata dia, enggak tahan air mataku netes. Aku tanya, siapa yang melakukan ini? Hamzah. Lagi mabuk di dalam. Hamzah pamannya Ali. Enggak berani Ali sama pamannya. Aduh, kita lihat laporan ke Rasulullah SAW. Dengan wajah dan air mata yang menetes di wajahnya. Ya Rasulullah, nih Hamzah. Bikin ulah nih Hamzah. Nabi langsung berdiri, diambil selendang jalan. Menuju ke rumah itu. Minta izin masuk ke rumah itu. Nabi SAW yang mengasih tahu Hamzah. Kau itu gimana melakukan hal ini? Tadi ya. Orang mabuk ya. Dilihat kakinya Rasulullah SAW. Kemudian dilihat pusarnya. Kemudian dilihat wajahnya. Apa kata Hamzah? Hal antum illa abidun li abi. Kalian ini semua adalah budaknya bapakku. Oh, ini orang mabuk, kata Rasulullah SAW. Ya udah, ditinggal sama Rasulullah SAW. Subhanallah, jemaah. Menikahlah dengan Fatimah. Dan dari Fatimah ini, semua keturunan Rasulullah SAW sampai hari ini. Dari Hasan dan Husain. Muncul Hasan dan Husain sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan Rasul sangat cinta kepada Hasan dan Husain. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam hendak bermubahalah dengan orang-orang Nasara, Najran, itu yang dipanggil Hasan, Husain, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali memiliki keutamaan yang banyak sekali dan Ali berjuang, namun akhirnya Ali juga mati di tangan orang-orang Khawarij. Orang-orang teroris. Mungkin bahasa sekarang teroris, ya dulu bahasanya Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Utsman bin Affan, kemudian mereka bertindak membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali tewas pada tahun 40 pada tahun 40 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.